Klik dulu tombol subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya supaya gak ketinggalan updatean selanjutnya. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur, kali ini dalam episode ke-14 dengan judul Pertarungan Dua Putra Mahkota. Naskah disusun oleh Tizar Sponsen. Ide cerita Cece Suhyar. Teknik dan montase Yadi Enos. Musik oleh Hari Sabar. Dengan sutradara Thomas Agi. Pada seri yang ke-19 ini menampilkan Rio Sempana sebagai Raden Purbaya, Eli Ermawati sebagai Anting Wulan, Yuli sebagai Cempaka, Wenda Lubis sebagai Resi Amista, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Raden Purbaya dan Cempaka yang tengah beristirahat setelah berlatih bersama diintai oleh seseorang. Cempaka yang merasa penasaran segera mengajak Raden Purbaya untuk mengejar dan melihat siapakah orang yang telah mengintainya. Akan tetapi, setelah beberapa saat mengejar, keduanya tidak juga berhasil mencandaknya. Pandainya berlari cepat, benar-benar luar biasa. Mungkinkah dia salah seorang dari rombongan Raden Sanjaya? Kukira tidak, Kak. Jika mereka, untuk apa mereka harus mengintai kita? Mereka dapat saja langsung menyerang kita, dan tidak perlu melarikan diri seperti itu. Dari kepandaian larinya, bukankah kita dapat menduga kehebatan ilmu orang itu? Iya, lalu siapakah dia? Marilah kita mengejar terus. Aku yakin orang itu tidak akan selamanya berlari. Dan juga kita akan berhenti dan menyelidiki setiap tempat yang kita curigai. Iya, bagus Adik Purbaya. Ayolah, kebetulan sekali arah lari orang itu ke timur. Hup! Itu di depan kita, Kak. Seekor kuda tengah berderap ke arah timur. Mari kita kejar dan lihat orang itu. Hai, berhenti. Berhenti ke sana. Iya. Kau Prabu Sora, mengapa kau berada di tempat ini? Dan dalam keadaan seperti ini? Untuk apa? Untuk apa kau ingin mencampuri urusanku, bocah-bocah kendeng? Bocah-bocah setan? Iya, aneh sekali. Mengapa kau tidak kembali ke Indraprasta? Dan justru berkelana dengan cara seperti ini? Berpakaian lusuh. Hei, Adik Purbaya, ada apa, Kak? Apakah tidak mungkin orang yang kita kejar tadi adalah orang yang berada di hadapan kita ini? Tapi, Paman Sora, apakah Paman tadi mengintai kami berdua? Mengintai kamu berdua? Untuk apa aku mengintai kalian? Lucu sekali. Nah, sudah, menyingkirlah kalian. Aku mempunyai urusan penting dan ingin melanjutkan perjalananku. Tidak, aku tidak akan menyingkir sebelum kau mengaku Prabu Sora. Aku yakin kaulah orangnya, karena tak ada lagi manusia di sekitar lebatnya hutan ini. Kadal busuk, menyingkir. Kak, Sebaiknya tidak. Aku yakin dialah orangnya. Dia yang mengintai kita, dan dia orang yang kita kejar. Kepandaiannya berlari cepat membuktikan bahwa hanya orang seperti dialah yang memilikinya. Prabu Sora, akuilah. Apa yang sebenarnya tengah kau lakukan di daerah ini? Menyingkir atau kulumatkan dirimu semua. Adi Purbaya, kehadirannya pastilah ada hubungannya dengan perjalanan Raden Senjaya. Aku merasa curiga. Bukan tidak mungkin ia justru tengah merencanakan sesuatu yang busuk untuk menjebak kita. Senjaya adalah musuhku. Aku tidak mempunyai persoalan dengan kalian. Ayo, menyingkir cepat. Kak, sebaiknya kita tidak usah menuduhnya. Belum lagi jelas semuanya. Kukira selama ini dia tidak mempunyai persoalan dengan kita. Tapi entah mengapa, aku tidak ingin membiarkan orang ini meninggalkan kita. Aku merasa aku harus memberikan hajaran padanya. Kitalah yang kini mempunyai persoalan dengannya, Adi Purbaya. Ingatkah kau ketika ia mempermainkan kita 3 tahun yang lalu, menyiksa dan memaksa kita untuk mengatakan sesuatu yang tidak pernah kita ketahui? Sesuatu yang tidak pernah kalian ketahui? Iya. Jika begitu, baiklah. Kini aku yang akan justru memberikan ajaran pada kalian. Awas. Prabu Sora yang cukup memendam rasa penasaran karena kehilangan kujang Cakrabuana yang telah berada di tangannya, kini mulai melontarkan rasa dendam dan penasarannya dengan pukulan-pukulan hebat yang mematikan. Sesaat Cempaka terdesak. Akan tetapi, ketika Raden Purbaya terjun membantunya, situasi pertempuran menjadi berubah. Kedua remaja yang kini mulai menggelarkan jurus-jurus gabungan mereka dapat menahan amukan dari Prabu Sora. Beberapa jurus berlalu. Jangan lari kau, Prabu Sora. Siapa yang akan lari meninggalkan kalian? Lihatlah ini. Hup. Banyu Cakrabuana digelarkan oleh Prabu Sora, dan sesaat kemudian angin yang bergulung mulai menyapu dan mendesak kedua remaja Karang Sedana. Keduanya berlompatan menghindari amukan dari Aji Banyu Cakrabuana. Akan tetapi, sebuah pukulan yang membawa kekuatan yang cukup hebat berhasil melemparkan Cempaka. Kak Cempaka! Kak, bagaimana keadaanmu? Tidak. Aku tidak apa-apa. Agaknya tidak perlu lagi aku membiarkan kalian berdua hidup lebih lama lagi. Tidak ada jalan lain. Marilah kita terima pukulannya, Kak. Hup! Raden Purbaya dan Cempaka yang tidak melihat jalan lagi untuk menghindar, mencoba untuk mengadu nyawa. Demikian juga dengan Cempaka. Kecemasan yang berbaur dengan gelora cinta mereka membuat keduanya menjadi setengah pasrah. Sebelah tangan mereka saling mencengkeram mesra, sementara tangan lainnya memapak menerima serangan dahsyat dari Prabu Sora. Ketika kedua kekuatan itu beradu, terjadilah satu kegaiban. Tubuh Prabu Sora yang semula tegak dan berdiri mantap dengan kuda-kuda dan posisi Banyu Cakrabuana kini melayang jauh bagai layang-layang putus, terlempar oleh satu kekuatan yang luar biasa. Apa yang telah terjadi dengan diriku? Di mana kah? Di mana? manakah anak itu? Oh, Dewa Jagat Batara. Kekuatan apakah yang telah melemparkan aku seperti ini? Di manakah mereka? Itu dia mereka. Jagat Dewa Batara, apa yang tengah dilakukan oleh kedua anak itu? Mereka berpelukan dengan mesranya dan tubuh keduanya mengeluarkan cahaya gemilang. Ya, aku pernah menyaksikan hal ini dahulu. Aku telah menyaksikannya kembali. Setan belang, babi kudis. Mengapa kekuatan itu tidak hadir justru ketika aku memerlukannya? Mengapa kekuatan itu tidak hadir saat mereka sedang bertempur dengan Raden Sanjaya di Bukit Batu di pinggir desa Selumerto? Aku harus meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Aku tidak mungkin menghadapi kekuatan seperti itu. Busuk, benar-benar gila resi itu. Dia meninggalkan aku hanya karena si Suro abur-abur. Awas Amista, awas kau juga mempunyai urusan denganku. Kau telah berhasil meninggalkan diriku dengan diam-diam. Kau meninggalkan diriku setelah kularang untuk mencari Suro abur-abur saat ini. Sementara itu Raden Purbaya dan Cempaka masih tetap mematung dan saling berpelukan erat. Kedua tubuh mereka masih tetap memancarkan cahaya yang gemilang. Hingga satu saat, cahaya itu lenyap dan kedua remaja itu meluruk jatuh, roboh tak sadarkan diri. Jadi dengan diriku, Kak Cempaka, bangunlah Kak. Kau Purbaya, di mana Prabu Sora? Entahlah Kak. Ketika aku tersadar, aku tidak melihat seorang pun di sekitar kita ini. Tapi Aku merasa kita telah berhasil mengusir Prabu Sora. Iya, bukankah begitu Adi Purbaya? Agaknya dengan kekuatan gabungan kita, Prabu Sora dapat kita usir. Aneh sekali. Mengapa kita tiba-tiba seperti hilang kesadaran? Apakah mungkin telah hadir kekuatan itu? Kukira demikian, Kak. Ada apa Adik Purbaya? Apakah tidak ada lain yang dapat Kak Cempaka ingat-ingat? Yang Kak Cempaka rasakan ketika kesadaran kita hilang? Maksudku... Maksudku tentang... Tentang diri kita, Kak. Oh, Dewata aku. Agaknya benar semua yang kurasakan. Agaknya... Pengalaman indah yang kurasakan bersama dengan adik Purbaya, yang semula kurasakan adalah mimpi, adalah kenyataan. Kenyataan yang sesungguhnya. Adik Purbaya agaknya juga merasakan semua seperti yang kurasakan. Kak Cempaka, ada apa? Mengapa kakak termenung seperti itu? Bagaimana, Kak? Bagaimana apa? Sudahlah, adik Purbaya. Kukira sebaiknya kita lanjutkan saja perjalanan kita ini. Baiklah. Mari, Kak. Maafkan. Maafkan aku, adik Purbaya. Apakah aku terlalu mendesakmu untuk segera berangkat? Apakah... Kau ingin beristirahat dulu? Tidak. Aku masih cukup kuat untuk berjalan. Tapi bagaimana keadaan dirimu? Pukulan Prabu Sora cukup telak mengenaimu. Memang sedikit sakit di dadaku ini. Tapi tidak mengapa. Kita lanjutkan saja perjalanan kita ini. Baiklah. Tapi jangan terlalu memaksakan diri. Mari kita tinggalkan tempat ini. Oh, Dewata aku. Mungkinkah aku akan dapatkan impian dan harapanku? Mungkinkah aku yang hina ini, seorang rendah yang berasal dari Dayang Istana, menyunting seorang putra mahkota yang sebentar lagi akan menduduki tahta Karang Sedana? Mungkinkah aku pantas menjadi seorang permaisuri? Tidak tahu malu. Tidak tahu malu. Aku yang sudah menjanda. Aku yang berumur lebih tua darinya. Mengharapkan cinta dari Raden Purbaya. Ada apa, Kak? Tidak. Tidak, adik Purbaya. Marilah kita cepat menuju ke Gunung Wukir agar kita berhasil mengejar musuh besar kita. Hup! Kak Cempaka, jangan memaksakan diri. Hup! Kita tinggalkan dulu kisah dua remaja dari Karang Sedana. Sekarang marilah kita ikuti kisah perjalanan Raden Sanjaya bersama dengan Anting Wulan dan Raden Sakapalwakuna. Perjalanan mereka telah semakin dekat dengan tujuan. Dari keterangan beberapa penduduk yang mereka jumpai, akhirnya mereka dapat melihat kepulan asap dari gunung yang menjadi tujuan mereka. Kakak, adik Sanjaya, lihatlah. Itu Gunung Wukir sudah berada di hadapan kita. Lihatlah itu. Asap apinya sudah dapat kita lihat dengan jelas. Ayolah, kita pacu kuda kita. Mungkin sebelum hari menjadi gelap, kita akan tiba di tempat yang kita tuju. Ayolah, kakak. Adik Sanjaya. Hiya, hiya, hiya. Anting Wulan terloncat gembira ketika melihat gunung yang dicari-carinya telah berada di hadapan matanya. Segera saja gadis murid dari Resi Wanayasa itu membedal kudanya, dan Raden Sanjaya serta Raden Sakapalwakuna mengikutinya.